Semakin terbuka kan sekarang kan, semakin padang. Tinggal diulang-ulang dan terus di merojaah. Ilmu seperti itu. Sekarang paham, gak ada merojaah ya, lupa lagi, hilang lagi sudah difahami. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi hal-hal ataupun jawab syarat wajib digandengi dengan fa ketika apa? Atau beri berapa tempat? 7 tempat. Ini 7 tempat ini terkumpul dalam satu basyir, dihafalkan ahsan tuh. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidin atau wa bijamidi wa bima walan wa biqad wa bitanfisi. Oh, ternyata enamnya di situ ya. Dijadikan satu itu. Ismiyatun, yaitu ketika jawab syaratnya apa? Jumlah ismiyah. Talabiyatun, ketika jawab syaratnya bentuknya talab. Talab ada berapa macam? 3. Yang pertama amr, perintah. Ya. Bukan lamul amr ya. Ya amr umum lah. Bisa dengan lamul amr, bisa dengan fil amr, pokoknya mana yang perintah saja. Ya, kemudian nahi, ya dengan la nahiyah kalau ini. La taqud, la taqulu. Kemudian istifham. Kemudian jamid wa bijamidi. Ketika jawab syaratnya adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid. Apa itu jamid? Yang dia menetapi satu keadaan saja. Ya, itu fi'il madhi saja. Wa bima, yang berapa ini? 4 ya? Ma, ma apa? Nafiyah. Ya. Kemudian yang kelima lan. Yang keenam qad. Yang ketujuh tanfis. Tanfis itu ada berapa? 2. Sin dan saufa. Nah, itu sudah selesai ya? Iya, ternyata. Saya sebutkan. Ini harusnya di ini ya. Disatukan di sini. Ya, itu dihafalkan ya. Coba ismiyatun. Ismiyatun. Talabiyatun. Talabiyatun. Wa bijamidi. Wa bijamidi. Wa bimawalan. Wa bimawalan. Wa biqad. Wa bitanfisi. Coba ada enggak yang bisa hafal ya, saya bacakan 3 kali ya. Coba antum berupaya menghafal. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Itu aja dulu. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Coba lagi. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Coba lagi, saya baca dulu ya. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Siapa yang udah hafal? Ya. Ismiyatun wa bi Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ah, ya. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ya. Ya. Ismiyatun wa talab. Langsung talabiyatun. Talabiyatun bijamidi. Ah, sekali lagi. Ismiyatun. Ismiyatun. Ya, apa kata? Ismiyatun. Talabiyatun wa bijamidi. Gampang kan? Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Gampang ya? Ya, potongan berikutnya. Wabima walan wabiqad. Wabima walan wabiqad. Wabitanfisi. Wabitanfisi. Wabima walan wabiqad. Wabima walan wabiqad. Wabitanfisi. Wabitanfisi. Satu lagi ada yang hafal enggak, coba ya. Wabima walan wabiqad. Wabima walan wabiqad. Wabitanfisi. Wabitanfisi. Yang terakhir gampang kan? Ya, yang tiganya jadi hafalkan. Wabima walan wabiqad wabitanfisi. Wabit tanfisi. Siapa yang hafal? Wabima walan wabiqad. Ah, sanzen. Terus. Wabit tanfisi. Terus. Wabimawalan. Wabimawalan wabikod wabitanfisi. Ya. Wabimawalan wabikod wabitanfisi. Ya, sekarang saya baca dari awal sampai akhir. Ismiyatun dolabiyatun wabijamidi. Wabimawalan wabikod wabitanfisi. Siapa yang hafal? Yo. Ismiyatun dolabiyatun wabijamidi. Ya. Wabitan ya sanmayan ya antum ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabiqad wabimawalan wabiqad wabitanfi ya terus ismiyatun talabiyatun wabijamidi ya wabimawalan wabiqad wabitanfi ya terus ismiyatun talabiyatun wabijamidi ya masya Allah hafal kan. Nah pokoknya kalau jawab syaratnya ismiyah atau talabiyah atau jamid ataupun dimasuki ma nafiyah ataupun dimasuki lan ataupun qad ataupun harfut tanfis maka wajib digandeng dengan apa fa. Nah itu cukup dulu ya sampai di sini, nanti insya Allah akan ada satu lagi penambahannya, kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik, syukurillah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.